hingga kita dapat jalan. Pemuda paling wanita bernama Maimunah, gadis asli Amurang. Wajahnya cantik, bibirnya seksi, berkulit putih, sungguh aduhai manis. Maimunah gadis Amurang yang paling tak sayang, bikin tamalah yang sampai mau tak lupa makan. Nganapi senyuman, nganapi pandangan, nganapi bagoyang, bikin kita lupa pulang. DJ YU Remix.